dapat ku pastikan apa yang kau pinta sekedar rasa pelipu sukma untuk sama seia sekata. Apa kau tak bimbang yang kan kau curahkan bila tercapai yang ku harapkan kini padamu aku serahkan. Bila tak masa hidup bersama, apa kau tak rasa kecewa? Kita sama menyinta, moga-moga takkan berpisah. Bila maksud tercapai sudah, moga-moga takkan berpisah. Datang masa hidup bersama, apa kau tak rasa kecewa? Rasa hatiku rela agar hidup mati bersama. Bila kita sama menyinta, moga-moga takkan berpisah. Bila maksud tercapai sudah, moga-moga takkan berpisah. Ha ha ha.